Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qara'na hadith Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang distorkan sanad pertama dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an inda ashabil lughah yaqra'un kulluhum. Qala fa'atahu sa'dun. Faqala thabit. Unzilat. Anni. Ala Rasulillah. Fa'ana. Sa'dun Masya Allah Barakallahu fikum. Man lam yaqra' fal yaqra'. Masyaallah zadakumullahu ilman wa hirsa. Fa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, ada beberapa faedah yang bisa kita simpulkan. Di antaranya yang pertama, fihi makhafatul mu'min ayyahbita amaluhu. Hadis ini menunjukkan kepada kita di antara ciri seorang mukmin selalu khawatir amal ibadahnya dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menandakan sanifidina azani Allah wa iyakum, seorang mukmin sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin betul-betul memiliki sikap tawadhu, tidak kemudian menjadi sombong lantaran banyak amal soleh yang sudah dia lakukan, tidak kemudian menjadi merasa paling afdol hanya karena torehan-torehan dalam sejarah yang tak terkalahkan. Itu justru menandakan lemahnya iman seorang hamba. Mukmin yang baik, dia tidak mengandalkan semata-mata amal solehnya. Mukmin yang baik faham betul yang menjadikan dirinya masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah diberikan kepada hamba-hamba yang layak menerimanya. Salah satu kriteria kelayakan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang soleh. Hamba yang soleh ditandai dengan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah muncul kekhawatiran pada diri seorang mukmin, jangan sampai apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia perjuangkan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia melanggar atau melakukan sebuah amalan yang menjadikan pahala amal saleh yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat yang demikian harus ada pada diri kita masing-masing, khususnya para talabatul ilmi syar'i. Para santri itu harus banyak muhasabah, harus banyak evaluasi, harus banyak koreksi diri. Seberapa banyak amal soleh yang sudah dipersiapkan? Kalau dilihat betul-betul banyak amal solehnya, seorang mukmin tetap mengkhawatirkan jangan sampai banyaknya amal soleh yang sudah dia persiapkan dihapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan faedah yang kedua, wujub al-ibti'ad an muhbitatil a'mal. Wajibnya menjauh dari segala sesuatu yang bisa menghapus pahala ibadah seorang hamba. Kita semua tahu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala diterima dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Syarat yang kedua, mutaba'atun nabi. Yang berhasil melaksanakan ibadah dengan memenuhi dua syarat ini, maka akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ikhlas, semakin afdal. Semakin cocok dengan sunnah Nabi, semakin tinggi, semakin sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amal soleh yang sudah dikerjakan tetap harus dijaga. Jangan sampai pahala amal soleh tersebut terhapus akibat melakukan salah satu dari muhbitatul a'mal. Hal-hal yang bisa menghapus pahala amal soleh. Di dalam hadis ini disebutkan satu penghapus pahala amal soleh, yaitu rafu'us sawti fauqa sawtin nabi alaihi salatu wassalam. Meninggikan suara melebihi suara Rasul alaihi salatu wassalam. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, inadan wa syiqaqa. Ditinggikan suaranya karena menentang. Inad itu menentang secara frontal. Wa syiqaqan dan syiqaq. Kalau syiqaq itu ngomongnya iya tapi di belakang ditinggalkan. Ya, mukhalafah artinya menyelisihi apa yang sudah disampaikan. Ini jelas batal amal soleh yang dia kerjakan. Dan kadar seberapa banyak amal soleh yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, berapa kadarnya, apa saja yang digugurkan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi penjelasan secara umum disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang kedua, meninggikan suara melebihi suara Nabi alaihi salatu wassalam itu bisa menghapus amal soleh yang dilakukan oleh pelakunya. Naam. Wa yahtamilu aydan, bisa juga ayat tersebut surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya. Ya, bisa pula dimanakan sesuai dengan zahirnya. Jadi di antara adab, kalau Rasul berbicara harus merendahkan suara. Tidak boleh lebih tinggi dari suara Nabi alaihi salatu wassalam. Dikecualikan orang-orang yang memang settingan pabriknya itu volumenya tinggi. Ada sebagian orang memang punya karakter suara-suara lantang, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya dipengaruhi oleh kondisi alam, tempat dia tinggal, tempat dia dibesarkan. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Itu mempengaruhi dari gaya bicara termasuk volume suaranya. Memang ada yang demikian karakter suaranya, lantang ya, padahal bukan pada posisi marah. Memang lantang suaranya. Maka yang seperti ini dikecualikan. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. kalau ditinggikan suara melebihi suara Nabi alaihi salatu wassalam dengan tujuan inadan wa syiqaqa, sepakat para ulama hapus atau terhapus amal soleh yang dia kerjakan. Dan ini berlaku saat Rasulullah alaihi salatu wassalam masih hidup. Amma ba'dal mamat, setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, fa ba'dul a'immah yara, sebagian para ulama berpendapat anna dhalika, yang demikian itu madin ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wassalam, tetap berlaku walaupun Rasul telah wafat. Ya, kapan itu dilakukan? Inda sama'il hadis, ketika disampaikan hadis. Jadi kalau disampaikan hadis, hendaknya adabnya diem, jangan ribut. Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam majelis beliau, kalau menyampaikan sebuah hadis, ternyata peserta majelisnya ribut dengan suara gaduh, ya, beliau segera menutup kitab yang beliau bawa, ambil sandalnya, pulang, meninggalkan majelis. Saat ditanyakan kenapa sikap beliau seperti itu, beliau membacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jangan ditinggikan suara ketika disampaikan hadis Nabi. Jangan sibuk dengan obrolan sendiri, jangan sibuk dengan hal-hal lain yang tidak memberikan adabnya saat hadis Nabi disampaikan. Ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sehingga kalau sudah majelisnya Imam Malik, semua peserta majelis fokus dengan apa yang beliau sampaikan. Karena Imam Malik berpendapat meskipun Rasul sudah wafat, ayat ini tetap berlaku. Saat disampaikan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, adab yang semestinya ditunjukkan diam istimak. Ya. Dalam pelajaran apapun, kalau itu disampaikan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, adab seorang santri diam. Jangan ribut, jangan bikin kegaduhan. Baik syabab ataupun MTF yang di dalam masjid, di emperan masjid atau di lantai dua. Kebetulan lantai dua ini area di luar jangkauan CCTV. Ya, Ustaz tidak ngelihat apa yang ada di atas. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wallahu a'lam, di atas itu dengarkan dengan seksama atau bikin rujak, ya, atau main satu dengan yang lain, tidur-tiduran bahkan, kan tidak kelihatan. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tapi insyaallah untuk para tolabah kita adalah tolabah yang penuh dedikasi tinggi terhadap ilmu syar'i. Ya, bukan apa namanya karakter dari santri-santri kita loyo dalam taklim. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Allahumma amin. Ya, nah, insyaallah santri kita itu enggak ngantuan kalau taklim. Ya, melek. Karena kalau ngantuk keluar ambil air wudhu. Ya kan? Kalau masih ngantuk pindah tempat. Karena itu angker tempatnya. Ya, yang buat ngantuk itu kan syaitan. Ya kan? Kalau sudah wudhu kembali ke tempat awal masih ngantuk, pindah tempat. Jadi pahami? Aywa. Hakadai khanibidina azani Allah wa iyakum. Ini yang harus diwaspadai. Ternyata adab dalam majelis ilmu ketika tidak diperhatikan, taruhannya amal soleh yang sudah dikerjakan bisa jadi dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu pahala yang mana yang dihapus, seberapa besar kadarnya. Boleh jadi kajian yang disampaikan bainal maghrib wal isya seperti saat ini diawali dengan ibadah berjamaah salat maghrib lillahi ta'ala karena Allah, dari takbiratul ihram sampai salam, betul-betul mencontoh sifat salat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dilengkapi dengan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib yang luar biasa pahalanya, yang bisa menjaga dapat rumah di surga tanpa cicilan. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu pahala hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Tapi ingat, semua hadiah yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi, syarat dan ketentuan berlaku. Ada hal-hal yang membatalkan hadiah diberikan kepada pemiliknya. Salah satunya, kalau melakukan pembatal amal soleh. Di antaranya, raf'us saut fauqa sautin nabi. Kalau pendapat Imam Malik, ribut dalam majelis ilmu yang disampaikan hadis Nabi dalam majelis tersebut bisa menggugurkan amal soleh. Ya, bisa jadi sebelum taklim sholat maghribnya luar biasa sempurna, sholat nafilahnya luar biasa sempurna. Ketika majelis ilmu ribut sendiri, enggak menggubris hadis Nabi yang disampaikan, yang sedang dikaji, yang sedang dibahas, tanpa antum sadari, pahala yang semestinya antum dapatkan nanti di yaumul qiyamah tinggal kenangan. Enggak ada nilainya, enggak ada asarnya, enggak ada bekasnya di sisi Allah. Gara-gara apa? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah adab dalam thalabul ilm seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Jibril alaihi salam dalam hadisnya Umar bin Al-Khattab riwayat Al-Imam Muslim. Di akhir hadis Rasul mengatakan, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Laki-laki itu adalah Jibril. Dia sengaja datang menjelma sebagai manusia yang bisa kalian lihat untuk mengajarkan agama kalian. Termasuk yang diajarkan adab dalam bermajelis ilmu. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Yang enggak perhatian dengan adab bermajelis ilmu, yang rugi bukan ustadznya, yang rugi antum sendiri. Kalau kerugiannya hanya sekedar enggak dapat ilmunya, itu masih ringan. Kalau kerugiannya dihapus barokah ilmunya, itu belum seberapa. Tapi kalau kerugiannya menjadikan amal soleh yang sudah antum persembahkan dengan pengorbanan besar, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihapus pahalanya, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru musibah. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Hanifidina azani Allahu wa iyakum. Wa fihi aydhan faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, fadlu Thabit ibni Qais ibni Syammas radhiyallahu ta'ala an. Keutamaan sahabat Thabit ibni Qais ibni Syammas al-Ansari. Beliau seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan terakhir, mendapatkan gelar Khatibul Ansar, khatibnya sahabat Ansar. Dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dari hadis yang sama, hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu wa arallah, ada penjelasan kisah yang lebih detail. Diterangkan dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mencari keberadaan Thabit ibni Qais. Biasanya kelihatan kok mendadak tidak ada. Rasul mengatakan, "May ya'lamu li ilmahu." Siapa di antara kalian yang tahu keberadaan sahabat Thabit ibni Qais? Faqala rajulun ana ya Rasulullah. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi, aku wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Aku akan cari tahu di mana sahabat Thabit ibni Qais ibni Syammas. Fadhahaba fawajadahu fi manzilihi. Laki-laki tersebut keluar dari majelis, mendatangi dan menjumpai Thabit ibni Qais sedang berada di rumah, jalisan mungkassan ra'sahu, dalam keadaan sedang duduk sembari menutupi kepala beliau. Ya, terduduk sembari menutupi kepala beliau radhiyallahu ta'ala an. Faqala, laki-laki tadi berkata, ma sya'nuka, bagaimana kabarmu wahai Thabit? Qala, jawaban Thabit sangat mencengangkan. Beliau mengatakan, syarrun. Kuntu arfa'u sawti fawqa sawti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad habita amali wa ana min ahlin nar. Katanya sahabat Thabit, syar, kondisiku sedang jelek. Aku biasa meninggikan suaraku melebihi suara Nabi alaihi salatu wassalam. Faqad habita amali, gugur amalan-amalanku. Wa ana min ahlin nar, dan aku tergolong penduduk neraka. Mendengar jawaban Thabit, laki-laki tadi pulang menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Fa akhbarahu, laki-laki tadi mengkhabarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala, Rasul berkata, idhab, kembali engkau temui Thabit. Fakullahu, katakan kepada Thabit, lasta min ahlin nar, engkau bukan penduduk neraka. Innaka ta'ishu bi khairin, engkau itu hidup dalam kebaikan. Wa tamutu bi khairin, engkau mati dalam kebaikan. Wa anta min ahlil jannah, bahkan engkau adalah penduduk surga. Ini tazkiyah langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk Thabit ibni Qais ibni Syammas al-Ansari. Ta'ishu bi khairin, hidupnya baik. wa tamutu bi khairin, matinya baik, ada jaminan husnul khatimah. Wa anta min ahlil jannah, dapat tazkiyah, termasuk penduduk surga. Hanibidina azani allahu wa iyyaku. Maka sahabat Thabit ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menangis ketika mendengar berita, kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Tidak dijelaskan siapa laki-lakinya. Tapi kalau dalam riwayat yang tadi antum baca, Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tayyib. Qala Anas. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berkata. Nah, ucapan Anas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Mustadrak itu kitab ditulis oleh Imam Al-Hakim untuk menunjukkan ada hadis-hadis yang sahih yang sebenarnya masuk dalam kriteria hadisnya Imam Bukhari maupun hadisnya Imam Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh beliau berdua, untuk membuktikan bahwasannya tidak semua hadis yang sahih ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Paham? Ya. Ada sebagian yang berpendapat hadis yang sahih hanya yang ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hadza ghulu. Ini pendapat yang ghulu. Banyak hadis-hadis yang tidak dimuat dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dan dibuktikan oleh Al-Hakim rahimahullahu taala. Maka beliau membuat judul kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Naam. Itu riwayatnya, kalau dalam riwayatnya Al-Hakim, beliau punya kebiasaan, punya gaya. Hadzal haditsu sahih ala syarti Muslim walam yukhrijhu. Misalkan, hadits ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, tapi tidak diriwayatkan dalam sahih Muslim. Menunjukkan sahih hadisnya, bisa dipertanggungjawabkan, tapi enggak dimuat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, pada riwayat Al-Hakim, Anas radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau berkata, ya, disampaikan oleh Al-Hakim setelah kisahnya, qala Anas, Anas berkata, wan kashafa halu Thabit yaumal yamamah. Kejujuran iman dari Thabit ibn Qais tersibak pada perang Yamamah. Ya, perang Yamamah itu perang mana lawan mana? Antum. Siapa lawan siapa? Bonek lawan Arema. Hah? Pasukan Musailamah melawan kaum muslimin. Siapa panglimanya ketika itu? Khalid ibn al-Walid. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang ngirim siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Barakallahu fiik, Masya Allah. Naam. Perang Yamamah itu perang antara kaum muslimin. Panglimanya Khalid ibn al-Walid. Sudah ditunjuk oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Abu Bakar bersikeras mengutus pasukan tersebut sesuai keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Berangkat ya, melawan pasukannya Musailamah al-Kadzab. Nah, Musailamah ini nabi palsu. Ya, nabi palsu yang pengikutnya banyak. Ya, followersnya banyak. Subscribernya juga banyak. Tidak hanya banyak, fanatik. Ya, punya pengikut fanatik. Padahal tahu kalau Musailamah itu pendusta. Tapi dibela. Kenapa? Masih satu kabilah. Ya, masih satu kabilah. Musailamah itu sudah terbukti berkali-kali dia bukan nabi. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Ketika kaumnya kekeringan, datang kepada Musailamah, wahai Musailamah, ini kampung kita kekeringan, tolong doakan kepada Allah supaya sumber mata air kita melimpah. Maka Musailamah nanya, mana sumur yang menjadi sumber mata air kampung ini? Di situ Musailamah didatangi, didoakan oleh Musailamah, malah entek. Sebelum didoakan ada airnya, setelah didoakan hilang airnya. Ya kan? Ini palsu nabinya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah menghalangi hidayah dari seorang manusia, walaupun bukti kebenaran itu nyata di depan mata, tetap gak mau tobat, tetap gak mau nerima. Ya kan? Tetap gak mau terima. Turun ayat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Surat Al-Fil. Ya kan? Musailamah buat surat tandingan. Judulnya Marmut. Ya. Kan disampaikan. Itu turun surat kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Fil. Masa kamu katanya Nabi yang punya batas teritorial wilayah yang sudah dibagi dengan Nabi Muhammad, masa enggak dapat wahyu yang sama gitu. Oh, dapat, tunggu sebentar. Ya, kan kalau surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, seputar gajah gitu kan. Diam sebentar ngomong. Ya, wabr, marmut kan bidina zani Allahu wa iyyakum. Nah, itulah keunikannya Musailamah. Ya, yo manut. Pengikutnya manut, banyak, fanatik, garis keras. Jumlahnya membuat pasukan Khalid ibn al-Walid kewalahan. Ya, enggak mudah ditaklukkan. Musailamah al-Kadzab, jelas-jelas pendusta, jelas-jelas nabi palsu, kafir. Ya, ini orang kafir. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Pengikutnya juga kufar, kafir. Mengakui ada nubuah selain nubuah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam setelah beliau diutus. Kafir. Ya. Pasukannya Khalid ibn al-Walid ketika berhadapan dengan pasukan Musailamah nyaris kocar kacir. Ya, nyaris kocar kacir. Kuat pertahanan dari pasukan Musailamah al-Kadzab. Melihat keadaan seperti itu, Anas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan sebuah pengalaman yang beliau saksikan dengan kedua mata beliau. Anas mengatakan, wa kana thabitun qa'idan lil ansar. Thabit ibnu Qais ditunjuk sebagai komandan pasukan Ansor. Panglima tertingginya Khalid ibnu Walid. Oleh Khalid dibagi. Ya, yang mengomandoi pasukan Ansor Thabit ibnu Qais radhiyallahu taala anhu wa arba. Falamma ra'a inhizamal muslimin. Ketika Thabit melihat pasukan kaum muslimin kewalahan menghadapi pasukan Musailamah, nyaris kocar kacir, bahkan mulai ada tanda-tanda barisan belakang hendak melarikan diri. Ya, karena beliau memang sebagai khatibul ansar, panggilan jiwa beliau membuat beliau memanggil semua pasukan ansar dengan suara lantang. Ya, dengan suara lantang. Faqama khatiban. Thabit ibnu Qais berdiri berkhutbah di hadapan pasukan kaum muslimin. Beliau mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, wallahi ma hakadha kunna nuqatilu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami dahulu tidak pernah berperang menyertai Rasul alaihi salatu wassalam dengan keadaan macam ini. Kami para sahabat dahulu tidak pernah mundur. Kalau berperang bersama Nabi, maju. Pilihannya mati syahid atau pulang membawa kemenangan. Tidak gentar. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Allahumma inni bari'un min fi'li haula, wa asyara ila atba'i Musailamah. Ya, Thabit mengatakan, Allahumma inni bari'un min fi'li haula. Ya Allah, aku berlepas diri dari tindakan orang-orang ini. Ditunjuk pengikutnya Musailamah. Wa na'tadziru ilaika min fi'li haula. Dan aku minta uzur kepadamu ya Allah, ampunilah tindakan saudara-saudaraku yang ini. Menunjuk kaum muslimin pada bagian belakang pasukan yang hampir mundur lari. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Kemudian kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, wajadtuhu yatahannatu. Saya jumpai Thabit ibnu Qais ketika itu sudah mempersiapkan diri lahir batin dengan menggunakan hanut. Hanut itu bahan campuran khusus yang diberikan untuk memberikan wewangian pada kain kafan dan jenazah. Ya, parfum khusus untuk jenazah dan kain kafan. Itu dipakai oleh Thabit ibn Qais mempersiapkan diri sudah siap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau mati tanpa perlawanan. Tidak mau menyerah. Tidak mau tunduk. Begitu saja. Terhadap pasukan-pasukan kebatilan. Beliau melanjutkan khutbahnya. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Uzbutu. Tetaplah pada tempat-tempat kalian. Wajahidu aduwakum. Perangi musuh-musuh kalian. Wazkurullah la'allakum tuflihun. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahazamal aduwa wa qatala hatta tushhida. Majulah Thabit ibnu Qais sebagai komandan sahabat Ansar, yang dengan itu bergeraklah apa namanya pasukan kaum muslimin kembali bersatu maju melawan pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Faqutila wastushhida, meninggal dunia pada perang tersebut. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi yang dikatakan oleh Rasul pada hadis sebelumnya, lafaz yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ta'ishu bi khairin wa tamutu bi khairin wa anta min ahli al-jannah. Hidupnya di atas kebaikan, mati di atas kebaikan, bahkan termasuk ahlul jannah. Ada yang menarik, setelah wafatnya Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu wa arda, masih dalam riwayat yang sama, riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat Anas ibn Malik, setelah selesai pertempuran, khanifidina azani Allah wa iyakum, kaum muslimin pada malam itu tidur di kemah-kemah mereka. Persiapan mau kembali ke Madinah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, tiba-tiba sanibidina azani Allahu wa iyyakum, fa bainama ahadul muslimina naimun, kata Anas, ketika semua kaum muslimin tertidur, ada seorang pasukan, tidak disebutkan namanya, juga tidak disebutkan ini dari Ansor atau Muhajirin atau dari pasukan berkuda atau pasukan pejalan kaki, tidak disebutkan. Ya, salah seorang dari pasukan kaum muslimin di dalam tidurnya, idh atahu thabitun fi manamihi, bermimpi melihat Thabit ibn Qais. Waqala lahu, Thabit berkata kepada pasukan atau prajurit tersebut, usika biwasiyatin fa iyyaka an taqula hadha hilmun fatudayyi'ahu. Kata Thabit dalam mimpinya, saya mau menyampaikan wasiat, tolong jangan dianggap ini cuman sekedar mimpi, kemudian engkau abaikan saat bangun tidur. Ini posisinya mimpi loh ini. Ya, mimpi. Saya mau kasih kamu wasiat. Ini beneran wasiat. Jangan dianggap ini mimpi, terus kamu bangun, dianggap, wah biasa aja itu bunga tidur. Enggak, saya mau kasih wasiat. Apa wasiatnya? Inni lamma kutiltu, setelah aku wafat, gugur di medan tempur, marra bi rajulun minal muslimin, ada seorang prajurit yang melewati jenazahku, wa akhadha dir'i, dia mengambil perisaiku. Ya, diambil perisainya, karena perisainya bagus, milik Thabit ibn Qais, cukup apa namanya berharga kalau dijual. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa manziluhu fi aqsan nas, kemah prajurit yang mengambil perisaiku itu ada di barisan paling belakang. Ya, yang ngambil itu seorang prajurit, kemahnya paling belakang dari pasukan kaum muslimin yang ada pada peristiwa tersebut. Wa inda khaba'ihi farasun yustannu fi tulihi. Ya. Di dekat tenda tempat kudanya diikat dengan tali yang panjang, qad kafa'a 'ala dir'i burmatan. Dia meletakkan perisaiku di bawah sebuah periuk. Ini perisainya ditaruh, terus di atas perisainya ditaruh periuk. Nah, wa fawqal burmah rahilun. Di atas periuk tadi ada pelana kuda. Di situ tempat perisaiku yang diambil. Fa'ti Khalidan. Setelah kamu bangun, datangi panglima pasukan Khalid ibnul Walid. Ya, datangi pasukan. Ayyab'aza ila dir'i. Sampaikan pesanku agar Khalid mengutus utusan ambil perisai di tempat yang aku ceritakan. Fayakhudhuha, agar diambil kembali. Fa idza qadimta ila Abi Bakr bil Madinah fakullahu. Nanti kalau tiba di kota Madinah, datangi Abu Bakar As-Siddiq, sampaikan pesanku. Inna alayya minad-daini kadza wa kadza. Hutangku sekian sekian sekian. Wa fulan min raqiqi atiqun. Kemudian budakku yang bernama fulan merdeka. Terbangunlah fastaiqadhur rajul. Terbangunlah prajurit tersebut. Falamma asbaha akhbara Khalidan bima ra'a fi manamihi. Pagi harinya dia langsung mendatangi Khalid ibnul Walid, disampaikan apa yang barusan dia lihat dalam mimpinya. Subhanallah, Khalid ibnul Walid menjalankan sesuai dengan wasiatnya Thabit ibnu Qais yang dilihat dalam mimpi salah seorang prajurit kaum muslimin. Ya, cari ya lokasi perisainya sesuai dengan yang digambarkan. Diambil oleh seorang prajurit yang kemahnya ada di urutan paling belakang. Lokasinya persis. Ya, ada perisainya, ditumpuk di atas perisai tadi sebuah periuk. Di atas periuk ada pelana kuda. Ciri kemahnya, di depan kemahnya ada kuda yang diikat dengan tali panjang. Persis. Ya kan? Maka diambil oleh Khalid ibnul Walid. Dibawa balik ke kota Madinah, diceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dilaksanakan wasiat tersebut. Dan ini menjadi sejarah, baru ada wasiat yang dijalankan, didapat setelah wafatnya pemilik wasiat melalui mimpi. Hanya itu. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini riwayatnya Al Hakim rahimahullahu taala. Kalau bukan sahabat yang punya keutamaan, ya mungkin tidak akan demikian kisahnya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, kita aja belum tentu, ya kan? Ketua kelasnya mati misalkan. Terus didatangi dalam mimpinya, gitu. Terus nyampaikan, datangi wali kelas. Ya Ustaz, tadi malam saya mimpi ketua kelas kita yang barusan mati itu loh Ustaz. Loh mati kenapa? Saya kok enggak tahu. Baru Ustaz matinya. Ya, salah minum obat. Dikira itu Maison, ternyata memang Maison botolnya Ustaz, tapi isinya Baygon. Mati seketika Ustaz. Terus datang dalam mimpi saya ngomong saya mati jomblo. Ya, tolong carikan jodoh ya. Siapa yang dicarikan jodoh? Lah ini yang nyampaikan berita. Oh itu alibi. Sanifidina sanillahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Taisha. Sudah? Baik. Fadhal adzan terlebih dahulu. Ba'da adzan kita lanjutkan insyaallah taala. طيب ففي هذا الحديث فائدة لين dari hadis ini اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. Perhatian Nabi alaihi salatu wassalam terhadap para sahabat beliau. Wa tafaqqudihi lahum 'inda ghiyabihim. Dan Rasul alaihi salatu wassalam merasa kehilangan saat tidak melihat salah seorang dari sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Fayambagi lil'alim ayyatafaqada ashabahu. Dari sini seyogyanya bagi setiap alim, setiap pengajar, setiap guru, setiap ustad, ayyatafaqada ashabahu, merasa kehilangan kalau ada murid-muridnya yang tidak masuk kelas. Wa yas'al amman ghaba anhum, dan mencari berita, mencari kabar, menanyakan sebab kenapa santrinya tadi tidak hadir dalam majelis ilmu. Ya. Dan itu termasuk bagian dari hukuk al-ukhuwah, termasuk hak-hak dalam pertemanan, saling mengenal, kemudian akrab, bukti keakrabannya merasa kehilangan ketika tidak ada. Kalau sampai pada kondisi dalam majelis tersebut antar jamaah tidak saling kenal, ini tidak tahu namanya siapa, asalnya dari mana, yang dia hafalkan cuma wajahnya saja. Ya, lebih parah lagi, dia kenal wajahnya ketika tidak ada dalam majelis ilmu, dia tidak merasa kehilangan. Ya, biasanya ada di sebelah sudut masjid. Ya, biasanya ada bersandar di tiang masjid nomor 3 dari arah imam sebelah kiri. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Setiap majelis di situ posisinya, enggak pindah-pindah, mendadak enggak ada, biasa saja. Itu menandakan ukhuwahnya perlu untuk direkatkan kembali. Ada yang enggak sehat pada hubungan ukhuwah tersebut. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk sang ustadz, pengajar, itu harus tahu. Ya, ini juga apa namanya teguran bagi kita semua, para pengajar harus tahu santri-santrinya. Walaupun banyak, ada yang satu kelas puluhan orang, ada yang satu kelas itu setara dengan 2 RT. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya harus tahu. Ya, ini fulan muridnya Banda, namanya siapa, asalnya dari mana, kan gitu ya. Nah, dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tahu sahabat-sahabatnya, beliau absen baik sebelum sholat atau setelah selesai sholat. Ya, ditengok, kok tidak ada fulan, tidak ada alan, ditanyakan. Seperti beliau kehilangan Thabit ibn Qais ibn Shammas al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Naam. Kemudian wafi'i aydan, faedah yang terakhir, khanibidina azani Allah wa iyakum untuk pertemuan malam hari ini, wujubul adab fi khitabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib memperhatikan adab ketika berbicara dengan Nabi alaihi salatu wassalam, fi hayatihi, saat beliau masih hidup. Wa khafdhil aswad inda sima'i hadithihi ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan wajib pula untuk merendahkan suara, tidak membuat keributan atau kegaduhan ketika mendengar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam sepeninggal wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Jadi kalau dalam majelis tersebut itu disampaikan hadisnya Rasul, mau itu apa namanya majelis tentang hadis, ya matan hadis atau tafsir, bahkan mutala'ah sekalipun, kalau di situ ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jaga adabnya, perhatikan betul bagaimana bimbingan Islam terkait dengan adab-adab bermajlis ilmu. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tayyib. Cukup ya? Pertanyaannya lain waktu. Apa dijawab? Masya Allah.